sunyi, tenangkan sanubari. Daku sendiri, bukan ku patah hati, bukan ku sedih hati. Hanya yang ku ingini menyendiri. Berulang kali aku telah didatangi oleh pemudi yang tak ku ingini. Mengapa ku ingini? Ku menghindarkan diri. Ada seorang pemudi, dan ku tak sudi. Berulang kali aku telah didatangi oleh pemudi yang tak ku ingini. Kenapa ku ingini? Ku menghindarkan diri. Ada seorang pemudi, daku tak sudi.